إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal akan kita baca hadis yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab al-mujahadah dari kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yani ada dua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan kebanyakan umat manusia ketika mendapatkan dua kenikmatan ini, mereka tertipu dengannya, mereka merugi di dalamnya. Kenikmatan tersebut ialah as-sihhah wal-faragh, nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga untuk kita semuanya. as-sihah, kesehatan, kesehatan badan, fisiknya masya Allah tidak berpenyakit, tidak sakit-sakitan, dan memiliki waktu luang, tidak banyak kesibukan. Ini kan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bikin santai. Dia enggak begitu sibuk memikirkan maisyahnya. Tidak begitu sibuk mengurus kerjaannya. Gimana nanti buat makan anak dan istri? Sudah tercukupi. Semuanya sudah ada. Jadi dia pun santai. Memiliki waktu luang. Ini dua kenikmatan yang seringkali umat manusia lalai padanya. Sering tertipu dengannya. Tidak mau memanfaatkan kedua kenikmatan ini dengan baik. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala atau asy-syarih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, قال الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Berkata مؤلف الإمام النووي رحمه الله berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matan maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal farah. Berkata musannif rahimahullah, yakni anna hadaini al-jinsain minan ni'am maghbunun fihima ay maghlubun fihima kathirun minan nas. Bahwasanya dua jenis kenikmatan ini termasuk di antara kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan umat manusia ini tertipu padanya. Tertipu dengan kedua kenikmatan ini. Tidak bisa memanfaatkan kedua kenikmatan ini dengan baik. Sihah, kesehatan, wal farag, dan waktu luang. Qala rahimahullah ta'ala wa dhalika anna al-insana idha kana sahihan kana qadiran ala ma amarahu Allahu bihi an yaf'alah wa kana qadiran ala ma nahahu Allahu anhu an yatrukah لأنه صحيح البدن منشرح الصدر مطمئن القلب كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ. Kata penulis, kata syarih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bagaimana bentuknya atau wujudnya seorang tertipu dengan kenikmatan berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang, yaitu ketika seorang insan sahih dalam keadaan sehat, tidak berpenyakit, fisiknya kuat, kana qadiran ala ma amarahu Allah bihi an yaf'alah. Sungguhnya dia memiliki kemampuan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seorang yang sehat badannya, fisiknya kuat, masih kuat untuk berjalan menuju masjid, dia mampu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa menunaikan sholat berjamaah dalam masjid. Seorang yang fisiknya kuat, badannya kuat, tidak memiliki penyakit, dia mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk berpuasa, puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula amal ibadah yang lainnya. Fisiknya kuat, dia bisa menaikkan ibadah haji. Tentunya kalau ada kemampuan-kemampuan lain dari sisi biaya dan seterusnya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberi kenikmatan berupa as-sihah, kesehatan, maka bi'idnillahi azza wa jal dia memiliki kemampuan untuk menjalankan amal ibadah, memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Haji mudah untuk dia lakukan karena fisiknya kuat. Umrah mudah bagi dia untuk lakukan karena fisiknya kuat. Puasa 30 hari mudah, bisa. Qiyamul lail, menunaikan sholat malam 11 rakaat tiap malam misalnya, kuat, bisa, karena sehat. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana qadiran ala manahahullahu anhu an yatrukahu. Demikian pula terhadap perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Kemampuan untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang yang kuat, yang sehat, sehat fisiknya, sehat hatinya. Kemungkaran-kemungkaran akan dia tinggalkan, akan dia tinggalkan. Kemaksiatan-kemaksiatan dia akan tinggalkan. Qala li'annahu sahihul badan, karena dia memiliki fisik badan yang sehat. Munsyarihus sadr, lapang dadanya, hatinya tenang. Demikian pula ketika seorang diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa waktu luang, semua kebutuhan keluarganya sudah tercukupi. Ya misalnya punya pekerjaan yang masya Allah, yang mungkin pada awal-awal dia merintis pekerjaan tersebut super sibuk, harus seperti ini, harus kesana, harus kemari. Ini awal ketika dia merintis. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, berikan kemudahan sehingga Allah pun mudahkan baginya rezeki. Sudah dari jerih payah yang dia lakukan di awal rintisan dia, dia pun dapatkan hasilnya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berikutnya dia sudah santai di rumah. Kerjaan sudah ditangani oleh bawahannya, tinggal mereka ngasih setoran. Punya waktu luang, santai dia di rumah, nggak mikirkan maisha, karena sudah ada, sudah tercukupi. Ingin belanja ini ada, belikan makanan untuk anak dan istrinya ada, belanja pakaian untuk anak dan istrinya ada, bayar listrik ya ada uangnya, tenang, waktu luang. Ini sangat-sangat luang dia. Walaupun waktu luang ya bermacam-macam, dia punya kesibukan, tapi tetap aja memiliki waktu luang. Nah, ketika seorang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, maka sungguhnya dia memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, menjalankan salat 5 waktu, menjalankan puasa dan ibadah yang lainnya. Enggak bisa diinikan. Enggak bisa kecil. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza kana al-insanu farighan sahihan fa innahu yaghbinu katiran fi hadha li anna katiran min awqatina tadhi'u bila fa'idah wa nahnu fi sihhatin wa afiyah wa faraghin wa ma'a dhalika tadhi'u 'alaina katiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberi kenikmatan berupa al-faragh, waktu luang, banyak waktu luangnya, punya kesempatan untuk beribadah, punya kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tidak mau memanfaatkan waktu luang. Bahkan kita seringnya menyia-nyiakan waktu luang tersebut. Banyak waktu luang yang ada pada diri kita, tetapi kita melewati waktu luang tersebut tanpa ada faedah. Tidak kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Bahkan terkadang kita terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkar pada waktu luang tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, kebanyakan orang merugi ketika mendapatkan dua nikmat ini, as-sihah wal farah, tertipu, merugi, enggak bisa memanfaatkan dua kenikmatan ini. Dan sekarang ini mungkin kita tidak bisa atau belum merasakan kerugian ketika mendapatkan dua kenikmatan ini, as-sihah wal farah. Mungkin kita belum merasa diri kita itu tertipu ketika mendapatkan dua kenikmatan ini. Sekarang ini mungkin kita biasa-biasa saja, sehat, ya biasa saja, ada waktu luang, ya biasa saja. Tidak ada usaha dan upaya untuk memanfaatkan dua kenikmatan ini. Tetapi nanti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita betul-betul akan merasakan betapa meruginya kita ketika mendapatkan dua kenikmatan ini namun kita tidak manfaatkannya. Kita betul-betul akan merasakan nanti di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan penyesalan orang-orang yang menyesal nanti di yaumil qiyamah, ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan rabbi irji'un, ya Allah, kembalikanlah aku hidup di dunia ini. Kembalikanlah aku hidup di dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa meninggal atau melakukan amal-amal saleh yang selama aku hidup di dunia aku meninggalkannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Penyesalan mereka-mereka yang hidup di dunia dan tidak mau memanfaatkan waktu hidupnya dalam beramal amal saleh, tidak mau memanfaatkan waktu sehatnya, tidak mau memanfaatkan waktu luangnya. Dia habiskan waktu luang untuk bermaksiat kepada Allah. Dia habiskan masa sehatnya untuk berfoya-foya. Maka akan ada penyesalan nanti di yaumil akhir. Sekarang mungkin belum merasa, belum terasa penyesalan tersebut. Sekarang sehat, masya Allah, semestinya bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Tapi kita biasa-biasa saja. Demikian pula sebenarnya kita punya waktu luang. kerja dari pagi sampai sore, sebenarnya masih ada waktu-waktu luang. Tapi kita jarang sekali memanfaatkan waktu tersebut. Ketahuilah nanti akan ada penyesalan. Mereka menyesal dan mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah aku hidup di dunia." Untuk apa? Untuk beramal saleh. Untuk melakukan amalan-amalan yang ketika mereka hidup di dunia, mereka enggak melakukannya. Mereka punya kesempatan, mereka punya kesehatan, mereka punya waktu luang, tapi tidak mau dimanfaatkan untuk beramal dengan amal saleh. Menyesal. Nah, sebelum datang penyesalan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita semuanya bisa lebih semangat dalam memanfaatkan dua kenikmatan ini, as-sihah wal faragh, kesehatan, dan al-faragh, waktu luang. Dan tentunya butuh mujahadah, kesungguh-sungguhan dari kita untuk memanfaatkan dua kenikmatan ini. Butuh perlawanan melawan hawa nafsu kita supaya kita bisa memanfaatkan kesehatan dan bisa memanfaatkan waktu luang yang ada. Memang sulit. Sekarang mungkin di majlis kita sedang semangat-semangatnya untuk bisa memanfaatkan waktu sihah. Nanti ketika keluar dari majlis, ketika keluar dari masjid, sudah mungkin urusannya masing-masing. Sudah lupa semuanya. Bisa jadi. Dan tidak menutup kemungkinan. Karena memang itu ujian dan cobaan. Harus butuh mujahadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana kaum munafikin. Mereka mengatakan, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Menyesal mereka, meminta untuk diundurkan ajalnya supaya bisa melakukan amal ibadah, sedekah, bisa menjadi orang-orang saleh. Ini penyesalan yang datangnya nanti, ketika datangnya hari kiamat, ketika datangnya kematian, ketika datangnya ajal. Seorang yang tidak memanfaatkan dua kenikmatan ini dengan baik, maka dia pun akan menyesal. Qala rahimahullahu ta'ala, dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menunda, yakni ajalnya nanti diundur. Ajalnya kita sudah tentukan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan kembalikan kita setelah kita mati. Yang kembalikan hidup di dunia kemudian beramal. Tidak. Itu penyesalan yang enggak bisa untuk diwujudkan penyesalan tersebut, yakni dikembalikan dia hidup di dunia kemudian beramal dengan amal saleh. Itu enggak mungkin. Qala rahimahullahu ta'ala, al-waqi anna hadhihi al-awqat al-kathira tadhhabu 'alaina sudan la nantafi'u biha wa la tanfa'u ahadan min ibadillah wa la nandam 'ala hadha illa idha hadara al-ajal. Al-waqi', realitanya sekarang yang bisa kita saksikan dan kita rasakan, kita perhatikan pada diri kita masing-masing, waktu yang sangat banyak ini tadhhabu 'alaina sudan, lewat begitu saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sudah waktu itu berjalan begitu saja. Seolah-olah waktu itu enggak berharga. Nah, la nantafi'u biha, kita enggak bisa memanfaatkan waktu tersebut. Bangun subuh. Hah? Salat subuh habis itu siap-siap untuk berangkat kerja. Ulang sore, kemudian sorenya sudah sibuk dengan urusan-urusan lain. Waktu yang panjang ini, yang cukup banyak ini, kita lewati begitu saja. Kita enggak manfaatkan untuk urusan agama kita. Wala namdam, dan kita enggak menyesali akan perbuatan tersebut. Illa idha hadaral ajal, kecuali kalau sudah datang ajal kematian, baru menyesal. Oh iya, nyesal. Padahal dulu masih banyak waktu untuk baca Al-Quranul Karim. Padahal dulu ketika sehat, saya masih punya waktu untuk bisa menunaikan sholat sunnah, punya waktu untuk sholat duha, punya kesempatan untuk berpuasa, punya kesempatan untuk beramal dengan amal soleh. Tapi ketika itu saya lewatkan begitu saja. Sholat sunnah enggak, baca Quran juga enggak, zikir juga tidak, berdoa kepada Allah juga tidak. Ada waktu sebenarnya, ada waktu luang, tapi tidak dimanfaatkan. Penyesalan ini akan dirasakan nanti, idza hadaral ajal, ketika telah datang ajal kematian. Yatamannal insan, seseorang akan berharap, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kesempatan lagi, diberi kesempatan tambahan waktu. Sudah datang ajalnya, baru dia menyesal. Meminta kepada Allah, yatamanna, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Walau daqiqah wahidah, walaupun itu satu menit, waktu yang sangat singkat, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah untuk dikembalikan. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Tapi ini semuanya gak mungkin bisa diwujudkan, cuma sekedar penyesalan saja. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan dua kenikmatan ini. Penyesalan ketika datangnya ajal kematian. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma innal insana qad la tafutuhu hadhihi an-ni'mah, bal qad la tafutuhu hatani an-ni'matan, as-sihhatu wal faragu bil maut, bal qad tafutuhu qabla an yamut, qad yamradu wa ya'jizu anil qiyam bima awjaba Allahu alayhi, qad yamridu wa yakunu dhayqa as-sadr, la yansharihu sadruhu wa yad'ab ila akhir. Dan dua kenikmatan ini terus menerus akan kita dapatkan, dan mungkin saja akan berhenti sebelum kita mati. Mungkin besok atau waktu-waktu berikutnya kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rasa sakit. Mungkin waktu berikutnya kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesibukan yang sangat-sangat sibuk dengan urusan-urusan yang mungkin sifatnya duniawi. Sibuk ngurusi ini, sibuk ngurusi ini, dan seterusnya. Mungkin waktu berikutnya kita akan diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kelemahan fisik. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menjalankan al-khairat, kebaikan-kebaikan, dan bersegeralah, bergegaslah untuk melakukan amal kebaikan sebelum datangnya waktu-waktu yang kita sulit untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita diberi kenikmatan berupa kesehatan, mampu untuk menjalankan amal ibadah, lakukan. diberi kenikmatan berupa waktu luang, mampu untuk menjalankan amal ibadah, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana pesannya sahabat, idza amsayt fala tantadhir as-sabah wa idza asbah fala tantadhir al-masa. Ketika engkau berada di waktu sore, maka segera lakukan amal perbuatan, amal saleh yang bisa dilakukan di waktu sore itu. Lakukan. Jangan nunggu untuk dikerjakan di waktu pagi. Demikian pula ketika seorang berada di waktu pagi dan pada waktu tersebut ada amal-amal saleh yang mampu dia kerjakan, maka kerjakan. Jangan sampai menunggu waktu berikutnya. Karena bisa jadi waktu berikutnya kita sudah tidak ada. Bisa jadi di waktu berikutnya kita sudah enggak bisa melakukannya karena fisik kita lemah. Bisa jadi di waktu berikutnya kita sudah tidak memiliki waktu luang, sudah sibuk dan seterusnya. Qala rahimahullahu taala wa li hadza yanbaghi lil insan al-aqil an yantahiza fursata sihhati wal faragh bi ta'atillah bi qadri ma yastati'. Pesannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kata beliau, yanbaghi, sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk mempersiapkan dan memanfaatkan waktu sehat dan waktu luang dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. In kana qari'an lil Qur'ani fal yukthir qira'atal Qur'an. Kalau dia masya Allah mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim, maka perbanyaklah baca Al-Qur'anul Karim di waktu sehatnya, di waktu luangnya. Wa in kana la ya'riful qira'ah yukthiru min dzikrillah azza wa jall, atau bisa juga dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza kana la yumkinuhu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, demikian juga bisa dengan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan, menegur dan mencegah orang lain dari perbuatan kemungkaran-kemungkaran. Atau dia membantu saudara-saudaranya sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki, memberikan bantuan berupa harta, memberikan bantuan berupa amal kebaikan, memberikan bantuan kepada saudaranya berupa hal-hal yang lainnya yang itu bermanfaat untuk saudara kita. Fakullu hadihi khairat kathirah tadhhabu alaina sudan fal insanul aqil huwa alladhi yantahizu al furas wa minha fursat as sihhati wa fursat al faragh. Dan kebaikan-kebaikan ini yang sangat banyak itu seringkali terlewatkan oleh kita begitu saja. Banyak amal kebaikan sebenarnya yang bisa kita lakukan di saat kita sehat, bisa kita lakukan di saat kita memiliki waktu luang, tapi nyatanya seringkali kita melalaikannya, membiarkan kebaikan-kebaikan tersebut lewat begitu saja. Kita biarkan, enggak kita kerjakan. Maka seorang yang akil, seorang yang berakal, hendaknya dia bisa manfaatkan kesempatan-kesempatan, baik kesempatan berupa as-sihah, kesempatan berupa waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ba'da al-adhan insyaallah taala fal Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, وفي هذا دليل ala anna ni'amallahi tatafawat wa anna ba'daha akbar min ba'd wa akbar ni'matin yan'amullahu ta'ala yun'imullahu ta'ala biha 'alal 'abdi ni'matal islam. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bertingkat-tingkat. Sebagian kenikmatan lebih besar dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tentu kita meyakini bahwasannya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung berapa jumlah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita enggak akan mampu untuk menghitung berapa itu jumlahnya. Menunjukkan betapa banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang sangat banyak ini tatafawat, berbeda-beda. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagian lebih besar daripada kenikmatan yang lainnya. Dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar ialah nikmat berupa al-Islam. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hambanya menjadi seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Tidak semua orang. Masih ada banyak jumlahnya orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Masih banyak orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan dariku, dan telah aku ridai agama Islam sebagai agama. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-Islam itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Bersyukur. Qala rahimahullahu ta'ala fa idza wajada al-insanu anna Allah qad an'ama 'alayhi bil Islam wa sharaha Allah sadrahu fa inna hadhihi akbarun ni'am. Maka ketika seorang mendapatkan dirinya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keislaman dan Allah jadikan hatinya lapang, maka ketahuilah bahwa ini merupakan sebesar-besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang akan menjadi penghuni al-jannah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jagalah kenikmatan Islam ini sampai ajal datang menjemput kita. Qala rahimahullah, di antara kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nikmatul Islam ialah nikmatul aql. Diberi kenikmatan berupa akal sehat. Akal sehat. Lurus pemikirannya. Akalnya masya Allah sesuai dengan atau mau mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini nikmat berupa al-aql. Betapa banyak orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akalnya, sehingga dia tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, karena tidak diberi kenikmatan berupa akal. Jadi gila dia, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan terkadang seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa jeleknya akal, dia akan bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada dirinya sendiri, ataupun kepada keluarganya, ataupun kepada orang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita akal sehat, memberikan kenikmatan berupa akal. Kita bisa berfikir. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita jadikan kenikmatan berupa akal ini untuk menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, menentang sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan ini enggak masuk akal. Masa seperti ini, seperti itu? Ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam enggak masuk akal, iya dan billah. Ini contoh seorang yang tidak memanfaatkan, tidak mensyukuri nikmat berupa al-aql. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya dari kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya ialah nikmatul amni fil awtan, kenikmatan berupa keamanan di tempat tinggal kita, di negeri kita, di daerah kita, di kota kita, di mana kita hidup, negerinya aman, enggak ada kerusuhan, keributan, aman. Mau keluar rumah, aman. Ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di negeri ini. Berangkat mau ke masjid di malam hari, salat isya di malam hari, aman jalan. Enggak takut ada orang yang akan berbuat kezaliman kepada dia. Pergi berangkat untuk salat subuh, ketika banyak orang masih tertidur, jalan masih sepi, aman dia berangkat ke masjid. Jalan kaki walaupun rumahnya sangat jauh, aman. Ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita merasakan kehidupan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di negeri Yaman misalnya. Naam, sering diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa peperangan. Mau berangkat ke masjid, jaga-jaga, senjata siapkan, dan seterusnya. Mau sholat lima waktu, sebagian harus ada yang siap siaga di pos-posnya, khawatir ada yang menembak, meledakkan, dan seterusnya. Nah, artinya keadaan kita di negeri ini masya Allah aman. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita syukuri. Ni'matul aman. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan contoh apa yang pernah dialami oleh bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, yakni generasi-generasi terdahulu. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rasa takut yang sangat di negerinya. Bahkan sampai dikatakan idza kharajal wahidu minhum ila salatil fajr la yakhruju illa wa huwa mustahibun bisilahi. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sampai ada orang yang ketika keluar untuk menunaikan salat subuh, dia bawa senjatanya, bawa senjata, karena enggak aman, takut, khawatir ada orang yang melakukan tindak kejahatan kepadanya, sampai mau sholat subuh saja bawa senjata. Menunjukkan bahwa kenikmatan berupa al-aman fil awtan, keamanan di negeri kita ini, adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Maka jangan kita kufuri. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aman negara kita. Aman. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an yang berikutnya. Dan jangan sampai dengan ulah dan sebab kita akhirnya negeri kita enggak jadi aman. Negeri kita jadi negeri yang onar, banyak kerusuhan, ketakutan melanda di mana-mana, sampai seorang enggak berani keluar dari rumahnya. Jangan sampai dengan sebab perbuatan kita negeri kita menjadi kacau. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan negeri kita negeri yang aman, karena itu merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan berupa rezeki kepada kita di negeri ini. Sungguhnya kita berada dalam kebaikan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah alhamdulillah ada, walaupun itu sebagiannya masih kontrak. Makanan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ar-rizq. Fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha dan berupaya untuk meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa dengan syukur tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kalau seandainya kalian semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Dan ditambahnya kenikmatan ini bermacam-macam. Bisa dijadikan atau ditambahnya barokah pada kenikmatan tersebut. Jenis kenikmatannya sama, tetapi diberi tambahan berupa barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pemasukan dia, gajinya dia tetap segitu dalam sebulannya, tapi disebabkan dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan tambahan. Bisa jadi berupa tambahan barokah. Gaji tetap segini, anak bertambah banyak, tapi tetap cukup, bahkan lebih, walaupun nominalnya tetap segitu. Itu diantara bentuk tambahan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan barokah. Dijadikan barokah. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Namun apabila kita na'udzubillah kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari semua kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya adabnya Allah subhanahu wa ta'ala pedih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menimpakan adab kepada kita ketika kita tidak mau mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa cabut kenikmatan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa turunkan adabnya kepada hamba-hamba yang tidak bersyukur terhadap kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar ialah as-sihhat wal faragh, nikmat berupa kesehatan dan al-faragh. Maka syukurilah dua kenikmatan ini. Ketika sehat, berusaha, berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Ketika memiliki waktu luang, berusaha dan berupaya untuk memanfaatkan waktu luang tersebut dengan baik. Bisa untuk membaca Al-Qur'anul Karim, bisa untuk belajar, bisa untuk ta'lim, bisa untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan yang lainnya dari amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu sangat banyak, maka manfaatkanlah as-sihhah wal faragh, kenikmatan berupa kesehatan dan kenikmatan berupa waktu luang. Demikian penjelasan sedikit terkait dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang insyaallah taala pertemuan berikutnya hadis yang akan kita baca ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan amal ibadah. Bidillahi azza wajal, penjelasannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.